Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وشر الأمور محدثاتها, فإن كل محدثة في دين الله بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. إخواني في الله, رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan sore hari ini, kita akan manfaatkan untuk melanjutkan kajian kita, kajian kitab Arba'una Hadithan Fit Tarbiyah Wal Manhaj. Kali ini kita mulai dari hadis yang ke-10, Al-Hadithu Al-Ashiru. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت. Hadis ke-10 adalah hadis yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan, istadzana rahtun minal yahudi 'alan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqalu assamu 'alaika. Ada beberapa orang dari kaum Yahudi minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menemui beliau. Kemudian mereka mengucapkan assamu alaika. Bukan assalamu alaika, tapi assamu alaika. Kalau assalamu alaika doa keselamatan, doa kesejahteraan, sedangkan assamu alaika doa kecelakaan, doa kebinasaan. Bedanya tipis. Kalau assalam menggunakan huruf lam, lam alif, assalam. Kalau ini assam. Meskipun bedanya tipis, tapi dari segi makna jauh sekali. Qala faqultu bal alaikumussam wal la'nah. Mendengar sekelompok Yahudi mengucapkan assamu alaika kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Aisyah menjawab, bal alaikumussam wal la'nah. Semoga kecelakaan, kebinasaan juga menimpa kalian berikut laknat. Jadi ada tambahan laknat. Jengkel Aisyah radhiyallahu taala anha kepada mereka. Faqala ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha lembut mencintai kelembutan dalam semua urusan. Ditegur Aisyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya jangan berlebihan. Mereka mengucapkan assam alaika cukup dijawab dengan alaikassam atau alaikumussam. Tidak perlu pakai tambahan kata laknat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha lembut, mencintai kelembutan dalam semua urusan. Qultu awalam tasma' ma qalu? Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, "Tidakkah engkau dengar wahai Nabi apa yang mereka ucapkan tadi?" Qala qultu 'alaikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa aku telah dengar dan aku pun telah menjawabnya dengan kata 'alaikum. Alaikumussalam. Qala wa anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Aisyah, inna Allaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-unuf wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu Maha lembut, mencintai kelembutan. Dan Allah akan memberikan sesuatu kepada kelembutan yang tidak akan Allah berikan kepada sikap kaku dan kasar. Dan tidak akan memberikan sesuatu kepada sikap yang lainnya. Dalam riwayat ini kita bisa lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita, pertama, soal keadilan. Keadilan itu harus ditegakkan sekalipun terhadap kaum yang kita benci, sekalipun terhadap musuh kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ تَعْدِلُ اِعْدِلُ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum membawa kalian bersikap tidak adil. Maka bersikap adillah, karena sesungguhnya keadilan itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar senantiasa menegakkan keadilan. Selain itu, beliau juga mengajarkan kelembutan. Keadilan dan kelembutan, dua hal yang kalau menyatu dalam diri seseorang, maka akan membuatnya menjadi orang yang bijak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis tadi orang-orang Yahudi mengatakan assamu alaika, semoga kecelakaan, kebinasaan menimpamu. Dari kalimat ini ada beberapa faedah penting yang dapat disimpulkan, antara lain yang pertama, annal yahuda qaumun bahtun. Pertama, Yahudi adalah kaum yang bandel. Kaum yang bandel, kaum yang penuh dengan kebencian. Kaum yang selalu membuat kedustaan. Apa yang mereka ucapkan kepada Nabi adalah salah satu bukti kalau mereka sangat benci sekali. Assam alaika, semoga kecelakaan, kebinasaan menimpamu. Kalau cinta, kalau sayang, tidak akan mendoakan kejelekan. Pasti akan mendoakan kebaikan. Tapi karena benci, karena dengki yang sudah mengakar dalam diri mereka, maka ketika berjumpa, ucapan yang disampaikan ucapan kecelakaan, bukan ucapan keselamatan. Assam alaika. Faedah yang kedua, azimu bughdil yahud lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Besarnya kebencian orang-orang Yahudi kepada Nabi. Mereka sangat ingin Nabi celaka, Nabi binasa. Cita-citanya hanya itu. Qala wa fihi annahu idza kana a'da'ul Islam yaqdahuna fi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi falaysa bi gharibin qadhuhum fil Islam aw fil Quran aw fi an-nabiyil Islam ba'da mamatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila musuh-musuh Islam mencela Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saat Nabi masih hidup, maka bukan hal yang aneh. Mereka akan mencela Islam, mencela Al-Qur'an, mencela Nabi Islam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Saat masih hidup saja, celaan itu langsung ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih-lebih ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Jadi bukan hal yang aneh. Walan tardha anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridha kepadamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Di surat Al-Baqarah 209. Banyak dari kalangan ahli kitab, mereka berangan-angan, mereka bercita-cita kalau bisa setelah kalian beriman kalian menjadi kafir. Cita-citanya agar kaum muslimin ini menjadi kaum yang kafir. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim, karena ada hasad, dengki ya, yang sudah menancap kuat dalam diri mereka. Nah, kalau ada karikatur yang menghina Nabi, karikatur yang menghina Al-Quran, bukan hal yang aneh itu terjadi. Sebab saat Nabi SAW masih hidup saja, sudah terang-terangan kebenciannya itu ditampakkan. Meminta izin saja ya, ini meminta izin untuk bertemu. Kalimat yang diucapkan adalah kalimat-kalimat yang jelek. Assam alaika, bayangkan. Wajar kalau kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sangat jengkel dan marah sekali, apalagi beliau sosok perempuan. Biasanya dan rata-rata perempuan itu tidak sabar. Marah. Alaikumussam wal-la'nah, ditambah. Semoga kebinasaan, kecelakaan juga menimpa kalian dan sekaligus laknat. Kan begitu. Ya. Ulah kagok, laknat sekalian. Nah, Nabi SAW mencoba untuk menenangkan Aisyah. Ya. Supaya Aisyah tetap tenang. Ya Aisyah, innallaha rafiq. Wahai Aisyah, Allah itu maha lembut. Dan mencintai kelembutan dalam semua urusan. Ikhwanul Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang keempat berikutnya adalah anna syani an-nabi huwal abtar. Siapapun yang membenci Nabi, maka dialah orang yang akan terputus. Terputus apanya? Terputus segala kebaikan, kebaikannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, inna syani'aka huwal abtar. Di surat Al-Kautsar. Sesungguhnya orang yang membencimu atau siapa saja yang membencimu, huwal abtar, dialah yang akan terputus dari semua kebaikan. Faqad adhara Allah ta'ala amra nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam walau karihal musyrikun. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menampakkan eksistensi nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walau karihal musyrikun, sekalipun kaum musyrikin tidak menyukainya. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi akhir tafsir surah Al-Kautsar, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan di akhir tafsiran surat Al-Kautsar, fatawahhamu lijahlihim annahu sallallahu alaihi wasallam idza mata banuh inqata'a dzikruhu. Fatawahhamu, mereka orang-orang kafir Quraisy mengira karena kebodohannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika meninggal putra-putranya maka akan tenggelamlah segala pemberitaan yang menyangkut dia, yang menyangkut Nabi. Wahasya wakalla, ini tidak benar, sekali-kali tidak terjadi seperti itu. Bal qad abqallahu dzikrahu ala ru'usil asyhad, justru Allah subhanahu wa ta'ala semakin mempopulerkan keberadaan beliau sallallahu alaihi wasallam di halayak umum, semakin dipopulerkan, bukan semakin tenggelam berita tentang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu. Orang-orang kafir Quraisy menduga kalau ada dari putra Nabi sallallahu yang meninggal dunia, selesai, Nabi tidak akan disebut-sebut lagi oleh banyak orang. Tapi nyatanya tidak. Justru Allah subhanahu wa ta'ala semakin mempopulerkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di depan halayak umum. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada seseorang yang bernama Asl, Asl bin Wa'il. Inilah orang yang menjuluki Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan julukan Abtar. Muhammad itu seorang yang Abtar, seorang yang terputus apanya keturunannya. Kenapa? Karena ada putra beliau yang meninggal dunia. Disebut Abtar Muhammad. Selesai sudah. Ya. Kenyataannya sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala semakin mengangkat ya, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa aujaba syar'ahu ala riqabil ibad, Allah juga mewajibkan syariat yang dibawanya atas seluruh hamba, mustamirran, terus menerus, ala dawamil abad, selama-lamanya, ila yaumil hasyri wal ma'ad, hingga hari pengumpulan seluruh manusia. Salawatullah wassalamu alaih daiman ila yaumit tanad, hingga hari kiamat. Nah, jadi kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi adalah bahwa Yahudi termasuk pembenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan urusan mereka akan terputus. Terputus semua kebaikan, kebaikan pada diri mereka. Siapapun yang menampakkan kebencian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nasibnya akan sama. Ya. Qala wa fihi 'azimu kaidi ahli ad-dhalal wa annahum qad yu'dhuna sahibal haqq walau fi 'uqri darihi. Faedah yang terakhir adalah 'azimu kaidi ahli ad-dhalal, besarnya makar ahli ad-dhalal, orang-orang yang membawa kesesatan. Orang-orang yang membawa kesesatan, makar mereka besar. Karena tentu saja mereka sangat bersemangat mengajak orang kepada kesesatannya. Nah, kalau urusan ajak mengajak memang sudah menjadi naluri tabiat setiap manusia, ada semangat untuk mengajak orang lain. Ya, kalau keadaannya jelek berarti semangat mengajak orang lain kepada kejelekan. Kalau keadaannya baik maka akan punya kesemangatan mengajak orang lain kepada kebaikan. Ahlul dhalal, orang-orang yang membawa pemikiran yang menyimpang, yang sesat, semangat merekrut orang lain untuk ikut dalam golongannya. Sebagaimana ahlul haq juga sama, ahlul haq akan berusaha, berupaya mengajak manusia kepada kebenaran. Sehingga antara kebatilan, kesesatan dengan kebenaran itu akan terus saling tarik-menarik. Dan itu terjadi sampai hari kiamat. Ya. kebenaran akan ada pengikutnya, kebatilan, kesesatan juga akan ada pengikutnya. Wa annahum qad yu'dhuna sahibal haq, bahkan terkadang mereka ahlul dhalal, orang-orang yang membawa pemikiran yang menyimpang itu, yu'dhuna sahibal haq, menyakiti para pembawa kebenaran, walau fi uqri darihi, sekalipun sedang ada di dalam rumahnya, sekalipun orang yang berada di atas kebenaran itu sedang ada di rumah, ya, ahlul batil terus menyakitinya dengan menyebarkan berita-berita yang tidak benar, ya, menyebarkan fitnah, isu ini, isu itu, dan seterusnya. Ya. Qala qawluhu innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Di dalam hadis tadi ada kalimat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha lembut, mencintai kelembutan dalam semua urusan. Ada faidah dari kalimat ini. Faidahnya pertama, at-tarwi fil amri qabla al-qat'i fihi. Anjuran untuk mengurai persoalan sebelum memutuskannya. Mengurai persoalan sebelum memutuskannya, ini penting, ya, supaya tidak tergesa-gesa dalam menghukumi. Nah, menghukumi sesuatu gak boleh tergesa-gesa. Menyelesaikan sebuah persoalan jangan tergesa-gesa, harus diurai dulu persoalannya seperti apa, rinciannya seperti apa, supaya ketika memutuskan sesuatu atau menghukumi sesuatu itu benar dan tepat. Gak perlu tergesa-gesa, jangan terbawa emosi dan perasaan. Hanya Nabi ingatkan Aisyah dengan kalimat ini, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Tenang Aisyah, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu emosi. Ya. Sampai Aisyah bertanya kepada Nabi, tidakkah engkau dengar apa yang mereka ucapkan? Nabi dengan tenang mengatakan, saya dengar dan saya sudah menjawabnya. Apa jawaban Nabi? Wa'alaikum, dan semoga kebinasaan, kecelakaan juga menimpa kalian. Enggak ada tambahan laknat, enggak ada tambahan kalimat-kalimat yang lain. Nah, memang kadang ketika emosi itu tidak cukup satu dua kata yang keluar. Seseorang bisa mengeluarkan 20 kata yang semuanya jelek ketika emosi, ya kan? Lawan bicaranya hanya mengucapkan satu kata saja, tapi dibalasnya dengan 20 kata atau 21 kata koma 5. Bus, jawab terus, bus, bla bla bla bla bla bla bla, dijawab. Emosi. Coba kalau tenang, tenang. Apa sih yang diucapkan si fulan? Begini-begini. Oh, enggak perlu kamu balas dengan sekian banyak kalimat. Cukup saja dengan kalimat ini. Sudah cukup. Begitu. Nah, makanya harus at-tarawi fil amri qabla al-qat'i, mengurai persoalan sebelum memutuskannya. Ya. Yang kedua, an-tarafuq fil umur mahmudun kama annal ajalata duna rifqin madzmumah. At-tarafuq fil umur, tenang dalam menghadapi persoalan, ini sesuatu yang terpuji, mahmudun. Kama annal ajalata duna rifqin madzmumatun, sebagaimana tergesa-gesa tanpa ada ketenangan adalah sebuah celak, tercela. Dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, idfa' billati hiya ahsan, cegah dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, kalau dalam istilah Sunda itu ada, bagaimana supaya cayina herang laukna benang, kan begitu ya. Nah, ya memang harus begitu, tenang dalam menghadapi segala persoalan itu terpuji. Tergesa-gesa dalam menghadapinya ini malah tercela. Tapi memang kebanyakan kita, ya, sebagai manusia selalu tergesa-gesa. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, qauluhu innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi fihi itsbatu sifatir rifqi wal mahabbah lillahi ta'ala. Faedah yang ketiga dari kalimat tadi yang disampaikan oleh Nabi, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi, itsbatu sifatir rifqi wal mahabbah lillah, adanya sifat rifq, sifat lembut, wal mahabbah, dan kecintaan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Allah memiliki sifat rifq dan memiliki sifat mahabbah. Tentu saja sifat ini sifat yang yaliq bijalalihi, yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Tidak seperti yang ada pada diri manusia, sebab laisa kamitslihi syai'un, dia tidak serupa dengan sesuatu apapun. Nah. Qala wa qawluhu wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unuf wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Di dalam hadis tadi di akhir Nabi SAW mengatakan Allah akan memberikan sesuatu kepada sikap lembut yang tidak akan diberikan kepada sikap kaku dan sikap-sikap lainnya. Artinya sikap lembut itu mengandung sekian banyak manfaat, faidah, dan kebaikan yang semua itu tidak ada pada sikap kaku, ya, nggak ada pada sikap kaku dan pada sikap-sikap yang lainnya. Fihi husulul khair birrifqi lidda'i wal mad'u kama anna darar al-'unuf fi da'watin nas yahrumu ad-da'i wal mad'u min khairin katsirin. Ada satu faedah sehubungan dengan kalimat itu. Faedahnya adalah husulul khair birrifqi lidda'i wal mad'u, tercapainya kebaikan dengan adanya kelembutan, kelembutan yang dimiliki oleh seorang dai dan juga kelembutan yang dimiliki oleh mad'u. Jadi baik dai maupun mad'u dituntut untuk memiliki sikap lembut. Kama anna dharara al-'unuf fi da'watin nas, bagaimana akan tercapai bahaya karena sikap kaku dalam dakwah, ya, di mana yahrumu da'i wal mad'u min khairin katsirin, seorang dai dan mad'u akan terhalangi dari mendapatkan kebaikan yang banyak. Makanya dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, membuatnya menjadi indah, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan pasti akan merusaknya. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya hadis yang ke-11, al-hadithu al-hadi ashar. Qala an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana ismuhu Abdullah wa kana yulaqab himaran wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam qad jaladahu fi syarab fa utiya bihi yawman fa amara bihi fa julida. Fa qala rajulun minal qaum Allahumma al'anhu ma akthar ma yu'ta bihi. Fa qala nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la tal'anu fa wallah ma 'alimtu illa annahu yuhibbullah wa rasulahu. Diriwayatkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, disebutkan bahwa seorang laki-laki pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang dikenal namanya dengan Abdullah. Ia dijuluki Himaron. Wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia biasa membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Berarti laki-laki ini lucu. Ya. Kocak kalau bahasa kitanya. Selalu membuat Rasul tertawa. Memang ada orang yang tipenya seperti itu. Belum ngomong, ketika ngelihat wajahnya saja sudah bikin tertawa. Ketika mengucapkan satu kata, lebih-lebih lagi. Ya, majelis itu bisa pecah dengan tawa semua karena gara-gara kata-kata yang dilontarkannya. Ada orang yang seperti itu memang. Ya. Dulu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada, ia biasa membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam tertawa. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarab. Namun Nabi pernah mencambuknya karena dia masih minum khamr. Ya. Suatu ketika dihadirkan dia, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang-orang untuk mencambuknya karena minum khamr, bangor, nakal, bermaksiat. Faqala rajulun minal qaum, hingga satu ketika saat ia dicambuk, ada orang yang berkata, Allahumma al'anhu, ya Allah, laknatlah dia. Karena sudah sering sekali dia ini dibawa ke sini, kemudian dicambuk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la tal'anu, jangan kamu laknat dia. Demi Allah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengetahuinya kecuali dia itu seorang laki-laki yang betul-betul nampak kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya keimanannya kepada Rasul, kepada Allah dan Rasulnya itu begitu tinggi. Hanya memang kadang melakukan apa? Maksiat. Nah, melakukan kesalahan. Baik. Secara umum, hadis ini mengajarkan kepada kita soal bagaimana sebaiknya kita memperlakukan orang yang melakukan kemaksiatan. Ya. Sementara dia seorang mukmin, sementara dia seorang yang multazim, berpegang teguh pada sunnah, tapi melakukan apa? Kemaksiatan. Nah. Qala qauluhu kana yudhik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis tadi ada kalimat bahwa laki-laki tadi yang dikenal dengan nama Abdullah biasa membuat tertawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada faedah di sini. Faedah yang pertama, samahatu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Samahatu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Gambaran betapa baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau tidak marah saat ada orang yang ya secara tabiat memang kocak, lucu. Beliau sallallahu alaihi wasallam tersipu, beliau sallallahu alaihi wasallam tertawa karena melihat kelucuannya. Nah, ini gambaran dari akhlak. Ya. Kelembutan juga. Ya. Tidak menampakkan sikap yang kaku, kasar. Faedah yang kedua, ar-raddu 'ala man za'ama anna ad-dhahika mutlaqan la yaliqu bi ahli samti wal waqar. Ada bantahan kepada orang yang memiliki anggapan bahwa tertawa itu secara mutlak tidak pantas bagi orang-orang yang berakhlak baik. Ada orang yang punya anggapan kalau seseorang itu akhlaknya baik jangan tertawa, kudu serius we, fokus, aya pikasireun ge repeh we. Ditahan we. Sebab kalau tertawa bisa merusak akhlaknya. Ini salah ya, keliru, dibantah dengan hadis ini. Nabi saja tersenyum, tertawa ketika ada seorang laki-laki yang memang biasa membuat beliau tertawa. Kalau ada sesuatu yang memang pika serius, tidak terlarang bagi kita untuk seri. Jangan sampai ditahan atau di, di, ditunda nanti ketawanya. Ada pikasirin di luar rumah, diam nanti masuk rumah baru ketawa sendirian. Ini malah justru harus dibawa ke rumah sakit. Bahaya. Nah, ada sesuatu yang bisa bikin tertawa. Tertawa saja. Ya. Tertawa dengan ala kadarnya, tidak berlebihan tentunya. Nah, jadi sekali lagi di sini ada bantahan kepada orang yang punya dugaan, punya sangkaan bahwa tertawa itu secara mutlak tidak pantas bagi orang-orang yang berakhlak baik. Tidak. Ya. Nah. Orang-orang yang diam, tidak pernah tertawa, itu bukan gambaran dari orang yang akhlaknya baik. Ya, enggak mesti begitu. Nah. Orang yang berakhlak baik adalah orang yang dalam pergaulan boleh dibilang supel gitu. Kalau bahasa anak budanya care katanya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah dengan siapapun menampakkan kedekatannya. Ya. Nyaris tidak ada jarak. Ini beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa fihi anna ghalabat ad-da'abah 'ala ba'dhin nas la haraj fiha idza lam tadhamman mahdhuran min ghibatin aw namimatin aw sukhriyatin aw nahwi dzalika. Faedah yang ketiga adalah bahwa kelebihan bercanda pada sebagian orang la haraj fiha, tidak dosa. Kelebihan bercanda pada sebagian orang tidak dosa. Ya. Jika tidak mengandung hal-hal yang dilarang, seperti apa? Seperti ghibah, seperti namimah, seperti hinaan, caci makian dan lain sebagainya. Jadi hukum asalnya bercanda boleh-boleh. Yang tidak boleh itu bercanda yang dalam candaannya mengandung perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang dilarang, seperti ghibah, namimah, mengejek, ya, berdusta. Nah, ini baru tidak boleh. Kalau bercanda dalam rangka tasliyah, tasliyah itu artinya hiburan, enggak masalah. Para sahabat Rasulullah SAW biasa bercanda satu dengan yang lainnya, mereka semua tertawa. Namun kana imanuhum, iman mereka menancap kuat dalam jiwanya, lebih kuat dari menancapnya gunung di bumi. Nah, ini para sahabat. Mereka bercanda, tapi keimanan mereka tetap membaja, menguat di dalam dada-dada mereka. Mereka biasa saling lempar bitih. Bitih itu semangka. Saling lempar semangka. Sayang kan kalau di kita semangka, aduh, dipakai main semangka. Saling lempar semangka. Bercanda, tertawa, bergembira. Nah, mereka seperti itu. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, yang keimanan mereka tidak perlu diragukan lagi, kan begitu. Nah, makanya salah kalau ada orang yang punya anggapan orang yang beriman mah gak boleh bercanda. Orang yang beriman mah harus serius. Ada tempatnya, kapan serius, kapan santai. Ya. Nah, seseorang dituntut untuk menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Saat serius, serius. Di hadapan banyak orang menyampaikan sesuatu serius, tapi ketika di rumah bersama dengan keluarga, anak, istri, oh, harus penuh dengan canda dan tawa. Kalau di luar serius, masuk ke rumah juga tetap serius, wah, garing keluarga teh, insyaallah garing, nggak ada keharmonisan. Nah, istri cuek, anak-anak cuek, suaminya juga sama, kalau nggak ditanya nggak ngomong. Ya, nggak pernah nanya juga, nggak boleh seperti itu. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya. Sok sekalipun di luar serius, tapi saat ada di dalam rumah, ya, ngobrol, ngomong, bercanda, ya, bercengkrama dengan istri, dengan anak-anak, tanya, bergurau, tidak masalah. Bikin mereka senang, bikin mereka bahagia. Jangan sampai di luar suka bercanda, di dalam serius. Masya Allah. Ketika ketemu anak istri seperti ketemu musuh. Salah besar yang seperti itu. Jadi hukum asal bercanda boleh, asalkan tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Nah, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda. Qala qawluhu la tal'anu fa wallahu ma 'alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Kemudian di dalam hadis ada kalimat la tal'anu, teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang mendoakan laknat. La tal'anu, jangan kamu laknat dia. Fa wallahu, demi Allah, aku tidak mengetahui keadaannya kecuali dia sebenarnya orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah. Karena bisa saja seorang mukmin dia melakukan kemaksiatan, hal yang tidak bertolak belakang. Ya. Karena keimanan itu fluktuatif. Keimanan itu tidak tetap, kadang bertambah, kadang berkurang. Saat iman seseorang berkurang, bisa saja dia jatuh ke dalam kemaksiatan. Beda halnya ketika imannya kuat. Jadi tidak bertolak belakang, satu sisi dikatakan mukmin, tapi di sisi lain dikatakan bermaksiat. Hal yang wajar, bisa terjadi itu. La yazni zani hina yazni wa huwa mukmin. Seorang pezina saja saat ada iman dalam dirinya tidak akan berbuat zina. Ketika keimanannya melemah, maka terjadilah apa yang terjadi. Nah. Saat ada seseorang yang mendoakan laknat kepada laki-laki tadi yang jatuh dalam kemaksiatan minum khamr, Nabi menegur, la tal'anu, jangan kamu laknat dia. Ada faedah di sini. Faedahnya pertama, al-inkaru 'ala man khalafa al-inkaru 'ala man khalafa manhajal inkar. Pengingkaran yang ditujukan kepada orang yang melakukan penyelisihan dalam metode ingkarul mungkar. Pengingkaran yang ditujukan kepada orang yang melakukan penyelisihan dalam menerapkan metode ingkarul mungkar. Maksud si laki-laki atau seseorang yang mendoakan laknat itu ingin mengingkari apa? Kemungkarannya, karena dia suka minum khamr sudah berkali-kali, bahkan akhirnya dia doakan apa, laknat. Tapi cara yang seperti itu salah ya, oleh karenanya ditegur oleh Nabi SAW, la tal'anu, tidak perlu mencelanya. Karena memang mengingkari kemungkaran ada etikanya, ada adabnya, ada syarat-syaratnya, ada ilmunya. Di antara etika atau adab ingkarul mungkar, pertama ikhlas, harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, al-ilmu, harus punya ilmu. Kemudian yang ketiga, ar-rifq, lakukan pengingkaran dengan cara lembut, ya, tidak kasar. Kemudian as-sabr, sabar, memang butuh sabar ya, tidak hanya sekali, tapi bisa jadi berkali-kali. Nah, berulang. Kemudian berikutnya, memahami kesalahan yang dilakukan. Karena setiap kemungkaran tidak mesti sama dalam memberikan pengingkaran terhadapnya. Berbeda-beda, disesuaikan dengan jenis kemungkaran itu. Makanya harus memahami jenis kemungkarannya apa. Ya, supaya tidak salah dalam mengingkarinya. Baik. Faedah yang kedua, annahi wa anil la'ni bighairi haq. Larangan melaknat tanpa hak. Ya, larangan melaknat tanpa hak. Laknat itu bagi seorang mukmin sesuatu yang serius, karena doa. Doa ya, harapan agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan latah ya. Jangan latah, jangan mudah melaknat sedikit-sedikit, laknat sedikit-sedikit, laknat, jangan. Faedah yang ketiga, isti'malul hikmah fi da'watil mutalabbis bil ma'siyah. Metode hikmah dalam mendakwahi orang yang melakukan kemaksiatan. Harus menerapkan metode hikmah dalam menghadapi mereka, mendakwahi mereka. Orang yang melakukan kemaksiatan tidak sama dengan ahlul bidah. Ya. Bisa jadi yang melakukan kemaksiatan itu lebih mudah memang untuk diingatkan, dibimbing. Beda dengan ahlul bidah. Karena ahlul maksiat, seorang mukmin yang melakukan kemaksiat, sebenarnya kemaksiatan, sadar kalau yang dilakukannya itu maksiat. Jadi butuh dibimbing, butuh diarahkan, butuh diingatkan. Nah, oleh karena itu harus menggunakan metode hikmah, tidak secara kasar. Kemudian faedah yang keempat, mura'atu ahwalin nas asna al-ingkar alaihim. Memperhatikan keadaan manusia ketika melakukan pengingkaran atas kemungkaran mereka. Ini kembali kepada apa yang tadi telah disinggung. Setiap kemungkaran itu ya, dihadapi dengan cara tersendiri. Karena jenis kemungkaran itu banyak, berbeda-beda. Nah, kemudian juga perhatikan kondisi orang yang melakukan kemungkaran. Ada memang yang ketika kita ingkari kemungkaran yang dilakukannya dengan cara lembut, gak pernah mau meninggalkan kemungkarannya. Berarti harus sedikit keras. Ya. Qala wa qawluhu yuhibbullaha wa rasulah. Berikutnya di dalam hadis Nabi mengatakan yuhibbullaha wa rasulah, mencintai Allah dan Rasulnya. Faidahnya pertama, anna mahabbatallah bihaqqin mustalzimatun limahabbati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Faidahnya cinta kepada Allah dengan benar ini menuntut atau mengandung konsekuensi cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, dzikru ma fi sahibil ma'siyah min khisalil khair litarghib fit taubati wal irsyadin nas ila rifqi bihi. Yang kedua, penting menyebutkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri orang yang melakukan kemaksiatan. Tujuannya memotivasi dia agar bertaubat. Dan membimbing manusia untuk menampakkan sikap yang lembut. Rasul SAW dalam hadis tadi mengatakan ma alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Disebutkan kebaikannya. Aku tidak mengetahui tentang dia kecuali dia itu orang yang baik, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini jadi motivasi tersendiri baginya untuk segera meninggalkan kebiasaan minum khamr. Oh, ternyata Rasul merekomendasi saya, Rasul menyebutkan kebaikan-kebaikan dalam yang ada dalam diri saya. Penting. Karena motivasi itu memang pengaruhnya sangat besar. Ya. Apalagi kita sangat butuh kepada yang namanya motivasi, dorongan, penyemangat. Dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sampaikan peringatan, sungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi kaum mu'minin. Masuk dalam kategori peringatan, motivasi itu, dorongan kepada kebaikan, itu termasuk peringatan. Nah, faedah yang ketiga, adamul ya'si min nushi sahibil ma'siyah walau takarrara minhul wuqufidz dzanbi. Jangan putus asa dari menasehati pelaku maksiat sekalipun berulang-ulang. jatuh ke dalam kemaksiatan dan dosa sekalipun berulang. Nah, tetap masih ada harapan bagi dia untuk kembali kepada kebaikan dan meninggalkan kemaksiatannya. Harapannya masih besar, jauh dibandingkan dengan pelaku bid'ah. Kalau pelaku bid'ah ini agak susah, karena meyakini apa yang dilakukannya itu baik, gitu. Jadi susah. Tapi kalau pelaku maksiat, rata-rata sadar kalau yang dilakukannya itu sebetulnya apa? Keburukan, kejelekan. Jadi butuh pendekatan yang lebih intens. Terakhir faidah dari sini adalah anna murtakibal kabiratu la yakfur. Orang yang melakukan dosa besar itu tidak dihukumi kafir. Minum khamr itu termasuk dosa besar. Didoakan laknat saja dilarang oleh Nabi. Jangan. Malah Nabi ngasih rekomendasi, dia itu orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan teta usah berapa? Jam 6. Sedikit lagi aja kita baca hadis. Al-hadithu athani ashar, hadis yang ke-12. Qala ana Abi Dharrin radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah, wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka anil munkari sadaqah, وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرضي البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. هذه رواية البخاري dalam Adabul Mufrad. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah, senyummu di depan wajah saudaramu adalah sedekah bagimu. Engkau menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Engkau menunjuki orang yang tersesat di jalan adalah sedekah. Engkau menuntun orang yang penglihatannya kabur adalah sedekah, orang buta misalnya. Dan engkau menyingkirkan batu, duri atau tulang dari jalan adalah sedekah, dari tengah jalan adalah sedekah. Kemudian engkau menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu adalah sedekah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan jenis-jenis kebaikan yang bisa saja jenis-jenis kebaikan yang disebutkan tadi kita anggap sebagai sebuah kebiasaan. Ya, ada orang buta mau nyebrang, kita tuntun. Kita anggap biasa, mungkin. Tapi sesungguhnya itu adalah ibadah, sedekah. Asalkan niat kita betul-betul baik. Mungkin saja ada orang yang kehabisan air ketika kita sama-sama ngantri ngambil air, kemudian kita bagi air yang kita punya untuknya atau dengannya, maka ini juga sedekah sekalipun dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat, ini juga kita anggap sebagai sebuah kebiasaan. Bisa jadi begitu, padahal sesungguhnya ada nilai sedekah di situ. Ya. Ada orang berhenti, kita sedang ada di pinggir jalan, ada orang berhenti nanya jalan kesini kemana, nah, kita tunjukkan ini adalah sedekah, ada nilai sedekah. Jangan sombong, jangan kemudian belum apa-apa suudzon, wah ini jangan-jangan rampok ini suudzon. Akhirnya ketika nanya jalan, dia tersesat, malah lebih kita sesatkan lagi. Salah Pak, harusnya mundur ke belakang, jangan ke sana. Jangan sampai seperti itu. Ya, kecuali kalau nanyanya aneh, Pak kalau jalan menuju langit kemana? Iya mah, agak repot kalau pertanyaannya seperti itu. Intinya, kebaikan apapun yang kita lakukan itu ada nilai ibadahnya, ya, ada nilai ibadahnya. Sedekah, hatta hanya sekedar apa, senyum, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyum sedekah. Fi wajhi akhika, di depan wajah saudaramu, maksudnya ketika bertemu, ya, ketika berpapasan, ketika bertemu, menampakkan raut muka yang menyenangkan ditambah dengan senyum, ya, ini betul-betul bisa memberikan dampak yang positif dalam pergaulan sehari-hari, menghilangkan segala zunun, segala prasangka yang tidak baik. Nah, oleh karena itu faidahnya dari hadis ini yang pertama adalah kathratu abwabil khair, sangat banyak sekali pintu-pintu kebaikan itu, ya, asal kita mau saja. Kemudian faedah yang kedua, ta'thirun niyyah fi ja'lil adat ibadat, pengaruh niat dalam merubah adat menjadi ibadah, maksudnya merubah kebiasaan menjadi ibadah. Asal kita niatkan ibadah, insya Allah jadi ibadah. Kita menuntun orang yang penglihatannya kabur di jalan, kalau kita niatkan sebagai ibadah maka jadi ibadah, ya. Apapun itu kalau kita niatkan ibadah akan menjadi ibadah. Kemudian a'zimu inayatil Islam bitahqiqi mabda'i at-tarabuti wa at-ta'awuni bainal muslimin. Besarnya upaya Islam dalam rangka mewujudkan ikatan ta'awun, kerjasama antar kaum muslimin, saling bantu membantu, yang kuat membantu yang lemah, yang kelebihan membantu yang kekurangan, dan terus seperti itu. Nah, membikin nyaman orang lain, ya, bikin nyaman orang lain, bikin nyaman jalan yang dilaluinya, ini juga sama, ada ta'awun, ada kerjasama yang baik. Imatatukal hajar wasyaukata wal azma anit tariq laka sadaqah. Engkau menyingkirkan batu, menyingkirkan duri, menyingkirkan tulang belulang dari tengah jalan, itu menjadi sedekah. Karena hal-hal tadi jelas mengganggu lalu lalang orang, baik yang pejalan kaki maupun yang pengendara, ya, pengendara motor atau mobil dan seterusnya. Yang terakhir, adamu ikhtiqaril ma'ruf walau kana yasiran. Faedahnya tidak boleh menyepelekan kebaikan walaupun sederhana. Wa yu'akkidu hadha nususun katsiratun kaqaulihi ta'ala. Hal ini bahkan diperkuat dengan nas yang sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an, seperti firman-Nya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairar yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan walau seberat biji zarrah, kecil, ringan, sederhana, tetap akan melihat apa, balasannya. Demikian juga Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan walau sedikit. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.